Ustaz, bagaimana jika seorang ibu janda dengan 5 anak kemudian tidak lagi diberi nafkah oleh sama bapaknya, padahal bapaknya kecukupan hidupnya. Kemudian ibu itu mendapat bantuan per bulan dari pekerja bank. Mohon dijelaskan. Tidak diragukan lagi, bekerja di bank yang terdapat transaksi ribawi di situ adalah bentuk tolong-menolong di dalam dosa. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma riwayat Muslim, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Allah telah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan, dan orang yang dua orang saksinya, ya, orang yang menuliskannya dan dua orang saksinya, mereka itu semua sama. Baik. Hanya saja, kalau seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, kita diberi bantuan oleh seorang yang bekerja di bank, iya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala kita terima. Sebab dia yang berbuat dosa, salahnya dia. Dia yang menanggung dosanya sendiri, bukan kita yang berbuat dosa. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, belum tentu yang dia berikan kepada kita hasil dari pekerjaannya yang haram, ya, hasil dari harta riba. Itu belum tentu. Dan kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu, ya, seperti kalau orang membeli, ya, membeli jualan kita, barang yang kita jual, kita tidak harus bertanya, ini harta yang kamu pakai untuk membeli hasil curian atau harta yang halal? Tidak harus. Ya, itu termasuk memberat-beratkan diri. Demikian pula Nabi SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini sudah ma'ruf, ya. Mereka itu pemakan riba, transaksi dengan riba. Tidak ada transaksi Yahudi kecuali bersama riba. Ini Yahudi. Namun Nabi SAW ketika diberikan hadiah oleh orang Yahudi, beliau terima. Ya, sebab kalau itu adalah sesuatu yang halal yang diberikan. Ya. Jadi tidak mengapa insyaAllah ta'ala, meskipun ya, ulama menasihatkan seorang itu harus bersikap wara, ya, bersikap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi kalau orang mau menolak, ya, itu lebih afdal, namun kita katakan tidak mengapa insyaAllah ta'ala dalam keadaan, apalagi dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam.